Ya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan kembali insyaallah taala pembacaan kita dari syarah Al-Manzumatul Ha'iyah li Abi Bakar ibni Abi Daud rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bait yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah, yaitu perkataan beliau, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidhalika danal atqiya'u wa afsahu. Dan katakanlah, wa qul, di sini beliau memberikan perintah kepada kita, wa qul, ya, katakanlah wahai para pembaca, wa qul ghairu makhluqin, katakanlah bahwasannya bukanlah makhluk kalamu malikina, kalamnya malikina, yakni rabbina, kalamu rabbina, bukanlah makhluk kalam dari Rabb kita. Ini akidah. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dengan inilah, ya, atau dengan itulah danal atqiya', para atqiya', mereka beragama. Ya, ini berkeyakinan, berakidah, wa afsahu, dan mereka menampakkan akidah ini dan menyebarkan akidah ini ke tengah-tengah umat. Ini permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah di dalam manzumah beliau, yaitu permasalahan kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya kalamullah itu adalah bukan makhluk. Ini termasuk permasalahan yang penting dari permasalahan-permasalahan atau dari sekian banyak permasalahan akidah. Karena dalam permasalahan ini sekian banyak kelompok-kelompok yang mereka tersesat dari jalan yang benar, dari akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, kita dapati di dalam Kutubul Aqidah, di dalam kitab-kitab aqidah, permasalahan ini, permasalahan tentang kalamullah ghairu makhluk, kalamullah bukanlah makhluk, ini cukup mendapat porsi yang cukup besar di dalam kitab-kitab aqidah. Dan di sini beliau menyebutkan pada permasalahan yang pertama, yaitu akidah salaf tentang kalamullah. Dan telah kita bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah pada pertemuan yang sebelumnya, dan bahwasannya beliau menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, yang mana malaikat Jibril alaihissalam itu langsung mendengarkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang malaikat Jibril langsung mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara lafaz maupun secara makna. Bukan secara makna saja, ya, tapi secara lafaz dan makna. Dan demikianlah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau dengarkan dari Allah, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itulah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga beliau di sini membantah perkataan Asy'ariyah, mazhab Asy'ari yang mereka mengatakan bahwasannya kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu maktubun fil lauhil mahfuz, wa inna Jibril akhadahu minal lauhil mahfuz. Bahwasanya malaikat Jibril itu mengambil wahyu, mengambil kalamullah itu dari lauhul mahfuz, ya, dari induk kitab. Nah, wa nazala bihi ala Muhammad, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qaulun batil, kata beliau, maka ini adalah perkataan yang batil, tidak benar. Ini termasuk akidah yang sesat. Nah, karena malaikat Jibril itu tidaklah mengambil wahyu, mengambil kalamullah dari lauhul mahfuz. Dan hanya saja malaikat Jibril alaihissalam, beliau mengambil wahyu langsung, beliau mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang benar kalau dikatakan kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu tertulis di dalam lauhul mahfuz. Tapi malaikat Jibril itu tidak mengambil dari lauhul mahfuz. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu jalla wa ala min sifatil fi'liyati annahu yatakallam, dan Allah jalla wa ala termasuk dari sifat-sifatnya yang fi'liyah. Ya, jadi sifat Allah ada yang sifatul fi'liyah, ada yang sifatul dzatiyah. Sifatul fi'liyah seperti ini, al-kalam itu sifat fi'liyah. Nah, ada sifat dzatiyah seperti al-yad, tangan, ya, dan yang lainnya. Termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang fi'liyah, sifat perbuatan, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbiru wa yasha'u wa yurid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memberi rezeki, demikian pula menghidupkan dan mematikan, mengatur, berkehendak dan berkehendak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Fa huwa Subhanahu wa taala yatakallamu kalaman yaliqu bijalalihi kasairi sifatih. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan, dengan kalam yang sesuai, yang layak dengan ketinggian, dengan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yakni tidak boleh untuk diserupakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatul makhluk. Ya, laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, wa huwa samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini kaidah, ya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ala ma yaliqu bijalalatih wa 'azamatih. Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan makhluk. Wa kalamuhu qadimun naw' haditsul ahad. Dan kalamullah itu qadimun naw' haditsul ahad. Ini istilah. Ya, istilah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab akidah dalam menjelaskan kalamullah. Maksudnya apa? Kalamullah qadimun naw'. Kalamullah itu qadim, yakni jenisnya qadim. Maksudnya sesuatu yang qadim berarti tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Itu namanya qadim. Sebagaimana seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala itu qidam. Ya, tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk ada permulaannya, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Maka kalamullah qadimun naw, jenisnya itu qadim. Haditsul ahad. Sementara hadithul ahad, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam idha sya'a. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan dia menghendaki berbicara. Hadithul ahad. Nah, dijelaskan oleh para ulama makna hadithul ahad yaitu yatakallam fil waqti dunal waqti. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara pada satu waktu tanpa waktu yang lain, yakni pada satu kesempatan tanpa kesempatan yang lain. Untuk lebih memahamkan, contohnya pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam itu berbeda dengan pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berbeda dengan pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, berbeda. Ya, ini kejadiannya berbeda. Walaupun nau' dari sisi nau'nya, dari sisi jenisnya itu qadim. Allah subhanahu wa ta'ala ya, kalamnya itu tidak ada permulaannya. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalamuhu qa'imun bidzatih. Itu berdiri pada zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kalamnya tidak qadim. Makhluk sebelum berbicara berarti dia diam gitu. Ya. Sebelum berbicara berarti dia diam. Kalau tidak berbicara berarti diam. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati as-sukut, diam, tidak. Tidak ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala diam. Berbeda dengan makhluk. Sebelum dia berbicara, dia diam. Allah subhanahu wa ta'ala kalamnya qadim. Nah. Yatakallamu bil Qur'an waqta nuzulih wa yukallimu Jibril wa kallama Musa wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Qur'an pada waktu turunnya Al-Qur'an. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan malaikat Jibril, berbicara dengan Nabi Musa, dan berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kalamullah hadithul ahad, yakni kejadian-kejadiannya berbeda seperti itu. Wa qabla dzalika kalama Adam alaihi salam, dan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Adam alaihi salam, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada para malaikat. Wa yatakallamu yaumal qiyamah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan berbicara pada hari kiamat. Fa yuhasibun nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab manusia. Wa yukallimul mu'minina fil jannah wa yukallimuna, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara kaum mukminin di dalam jannah dan mengajak bicara mereka. Fahuwa yatakallamu bikalamin qadimin naw' la bidayatan lahu kasairi sifatihi hadithil ahad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalam yang qadimun naw', telah kita jelaskan tadi maknanya ya, qadimun naw', yaitu apa? La bidayatan lah, tidak ada permulaannya. Ya, paham ya, maksud tidak ada permulaannya, tidak seperti makhluk. Nah, jangan mainan Abdullah. Maka ini kalamullah subhanahu wa ta'ala qadimun naw' la bidayata lahu kasairi sifatih hadithul ahad. Ya, dan hadithul ahad ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam mata sya'a bima sya'a, kapan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Nah, ini penting untuk kita fahami dalam permasalahan keyakinan terhadap kalamullah. Wasairul kutubil munazzalah 'alal anbiya kulluha kalamullahi jalla wa ala, dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu semuanya kalamullah jalla wa ala, wa minha al-Qur'anul Karim, dan diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim, seluruhnya kalamullah. Ya, Taurat kalamullah, Zabur kalamullah, Injil kalamullah, Al-Quran kalamullah. Di antaranya adalah Al-Quran, alladzi huwa a'zamuha, yang mana Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Tidak ada batas. Ya. Tidak ada revisinya, tidak ada. Sehingga tidak perlu direvisi. Sebagaimana yang disebutkan oleh mereka. Ya. Orang-orang zindiq dari kalangan liberalisme dan yang lainnya yang mengatakan apa? Al-Quran perlu untuk direvisi. Nah, perkataan yang kufur. Nah, tidak sesuai, tidak cocok lagi untuk diterapkan pada generasi kita sekarang ini. Ini perkataan mereka. Alladzi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai muhaiminan 'alaiha, menjadi penjaga atau pengawal terhadap kitab-kitab yang lain. Ini Al-Quran. Fahuwa kalamuhu jalla wa ala haqiqatan la majazan. Maka Al-Quran tersebut merupakan kalamullah jalla wa ala secara hakikat, bukan secara majaz. Hakikat itu adalah kalamullah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya. Munazzalun minhu ghairu makhluq, yang mana Al-Quran tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa yusarrihuna bihadza. Ini merupakan madhab yang dianut oleh ahli sunnah wal jamaah dan mereka terang-terangan dalam menampakkan madhab ini. Tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka terang-terangan menyatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Wal muslimuna fi zamani sahabati laisa indahum syakkun fi hadza. Dan kaum muslimin pada zaman sahabat mereka tidaklah ragu tentang perkara ini, tidak ada keraguan. Wa innama lamma dhaharatil jahmiyatu wa qalu al-qur'anu makhluk. Wa kadzalika lamma dhaharatil mu'tazilah wal asy'ariyah wa mushtaqqatuhum. Hanya saja ya, timbul syubhat, timbul kerancuan di dalam berakidah ketika muncul firqah-firqah sempalan, ya, firqah-firqah sesat seperti Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini disebutkan yang pertama kali mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk adalah Ja'ad bin Dirham. Ya, ini merupakan asal-usulnya firqah Jahmiyah. Dicetuskan oleh Ja'ad bin Dirham yang disebarkan dan dipopulerkan oleh Jaham bin Sofwan. Nah, tokoh-tokoh sesat. Wa kadzalika, demikian pula ketika muncul firqah Mu'tazilah. Ya. Mirip akidah-akidah mereka sama dalam perkara keyakinan terhadap Al-Qur'an. Muncul Mu'tazilah pada zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Nah, yang dicetuskan atau dipopulerkan oleh Wasil bin Atha, muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Wal Asy'ariyah, demikian pula Asy'ariyah, wa mushtaqqatuhum, dan pecahan-pecahan mereka banyak. Ya, walaupun sekarang tidak ada namanya atau tidak ada kelompok yang terang-terangan mendeklarasikan diri mereka sebagai kami Mu'tazilah atau kami Jahmiyah, tidak ada, tapi pemikiran tetap ada sampai masa kita sekarang ini. Pemikiran itu tidak hilang. Ya. Radda 'alaihim ahlus sunnati wa bayyanu annal qur'ana munazzalun ghairu makhluq ibtalan qaulihim. Maka ketika muncul ya firqah-firqah ini, firqah-firqah sempalan, maka para ulama ahlu sunnah mereka membantah, tampil mereka untuk membantah kesesatan-kesesatan yang dimunculkan oleh pemikiran-pemikiran firqah sesat ini. Wabayyanu, dan mereka menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah dan bukan makhluk, dalam rangka membatalkan perkataan mereka. Li'annahu, karena idza qila innal qur'ana makhluq famaknahu annallaha la yatakallam. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maknanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berbicara. Nah, ini jadi bahaya. Kalau Al-Quran itu dikatakan makhluk, berarti Al-Quran itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk yang lain. Maknanya berarti apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkalam, tidak berbicara. Walladhi yatakallam la yakunu ilahan. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang tidak berbicara maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ini konsekuensinya. Kama qala Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan kepada ayahnya di dalam surat Maryam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun? Nabi Ibrahim ketika mengingkari ayahnya, ya, kenapa menyembah sesuatu enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun? Walladzi la yasma' wa la yubsir jamad. Atau wa la yubsiru jamadun. Maka sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, maka itu adalah benda mati, batu, ya, pohon. Enggak bisa dengar mereka, enggak bisa melihat. Nah, benda mati. Dan itulah yang disembah oleh orang musyrik, kaum musyrikin. Mereka menyembah patung, sonam, benda mati, batu, pohon, dan yang lainnya. Itu yang disembah oleh orang-orang musyrik. Nah, sementara kaum mukminin menyembah sesuatu yang hayyun la yamut, sesuatu yang hidup dan tidak pernah mati. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-148. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya kejadian ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Ya, atau di Bukit Sina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar." Dan kaum Nabi Musa, Bani Israel, mereka membuat ya ketika Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim pergi ya ke gunung atau ke Bukit Sina, Bukit Tur, ya, maka Bani Israel mereka membuat patung anak sapi dari perhiasan-perhiasan emas mereka. Mereka kumpulkan perhiasan-perhiasan emas, ya, kemudian mereka yang ini dipelopori oleh seorang yang bernama Samiri, yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Toha dan surat yang lainnya. Mereka membuat atau dibuatkan oleh Samiri untuk Bani Israel patung anak sapi dari emas, ya, patung anak sapi dari emas yang memiliki suara khuar. Khuar itu suara sapi. Nah, maka ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengingkari mereka, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat, Bani Israel, bahwasannya patung tersebut la yukallimuhum, tidak bisa berbicara dengan mereka, wa la yahdihim sabila, dan tidak bisa memberikan mereka petunjuk. Ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya patung tersebut itu tidak bisa berbicara, enggak bisa ngomong. Sehingga enggak pantas untuk disembah. Ya. La yukallimuhum li'annahu jamad. Tidak bisa berbicara dengan mereka karena itu benda mati. Enggak bisa ngomong. Walaupun ada suaranya. Fadalla 'ala anna alladhi la yatakallamu laisa bi'ilah. Menunjukkan di sini bahwasannya sesuatu yang tidak bisa berbicara bukanlah si ilah, bukan sesembahan, tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Wa kama qala fil ayatil ukhra, demikian pula sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa akhrajalahum ijlan jasadan lahu khwar, maka Samiri itu membuatkan atau mengeluarkan untuk mereka ijlan, patung anak sapi dari emas yang memiliki jasad dan memiliki suara. Faqalu, dan mereka Bani Israel mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, ini ilah kalian, sesembahan kalian dan sesembahan Musa, tapi dia lupa. Nah, ini ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari, afala yarauna alla yarji'u ilaihim qaulan. Apakah mereka tidak melihat bahwasannya patung itu tidak bisa menjawab mereka dengan kata-kata, ya, alias bisu. Yakni la yukallimuhum, tidak bisa berbicara dengan mereka. Wala yamliku lahum dharran wala naf'a, dan tidak bisa, tidak memiliki bagi mereka kemudaratan, ya, tidak bisa memberikan mereka kemudaratan, demikian pula tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka karena benda mati. Wa an hadhihi laisat al-masdariyah, an pada ayat ini alla yarji'u, an di sini bukan an masdariyah, bahkan ini an mukhaffafah minasaqilah, an yang mukhaffafah minasaqilah, asalnya adalah annahu la yarji'u ilaihim qaulan, walidzalika sara al-fi'lu marfu'an ba'daha, oleh karena itu fi'il yang setelahnya itu marfu, alla yarji'u, bukan alla yarji'a. Ini faedah nahwiyah yang disebutkan oleh beliau di sini. Falhasil, maka kesimpulannya kata beliau, annalladzi la yatakallamu la yasluhu lirububiyyati wal ilahiyah, bahwasannya sesuatu yang tidak bisa berbicara maka tidak layak untuk dijadikan ar-rububiyah, dijadikan sesembahan, dijadikan rob. Li'annahu naqis, karena itu sesuatu yang kurang. Kaifa ya'mur wa kaifa yanha, bagaimana sesuatu yang diam itu bisa memerintah dan bisa melarang, ya. Wa kaifa yudabbiru wa huwa la yatakallam, dan bagaimana itu bisa mengatur sementara dia tidak berbicara. Bagaimana bisa mengatur, bagaimana bisa memerintah dan melarang. Naam. Hada ta'jiz, hada ta'jizun lillahi azza wa jal, maka ini merupakan bentuk anggapan lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala la yatakallam, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, maka ini suatu bentuk anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lemah, enggak bisa ngomong. Wallahu jalla wa ala yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul law kanal bahru bidadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta, ya, lautan yang sedemikian luas itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahru, maka lautan tersebut akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Demikian luas kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau itu dituliskan dengan tinta yang banyaknya sebanyak air yang ada di lautan, maka kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah habis. Wa yaqul, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah, dan seandainya seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini berupa pohon-pohon itu jadi pena, pohon-pohon yang ada di muka bumi ini itu jadi pena, wal bahru yamudduhu, dan lautan itu jadi tintanya, mim ba'dihi sabatu abhur, dan didatangkan lagi dengan 7 lautan yang lainnya, ma nafidat kalimatullah, maka tidak akan pernah habis kalimatullah. Ya, tidak pernah habis untuk ditulis. Nah, demikian luas kalamullah. Fa kalimatullah allati ya'muru biha wa yanha wa yudabbir daiman wa abadan la tuhsa wa la taktubuha albiharu aqlamud dunya. Maka kalimat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintah dengannya dan melarang serta mengatur terus menerus dan selamanya, itu tidak bisa dihitung. Ya, tidak terkira. Wa la taktubuhal bihar, dan tidak bisa ditulis dengan lautan, demikian pula pena-pena dunia. Nah, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, enggak terbatas. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau laut dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, untuk menuliskan kalimatullah, itu tidak akan habis. Wal Jahmiyatu yaqulun, sementara Jahmiyah, ya, dedengkotnya firqah sesat, mereka mengatakan kalamullah makhluk. Kalamullah itu makhluk. Fahada fihi wasfullah bil ajz. Maka ini padanya terdapat pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan. Bahaya. Ya, kalau dikatakan kalamullah makhluk. Wa annahu la yatakallamu wa la ya'muru wa la yanha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dan tidak memerintah dan tidak melarang. Bagaimana? Ya, kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala la yatakallam, tidak bisa berbicara. Wa fihi aidan, dan di dalam perkataan ini pula, perkataan bahwasanya kalamullah adalah makhluk, anna hadzal Qur'an laisa kalamullah. Bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalamullah. Ya. Al-Qur'an bukan kalamullah. Jadi kalamnya siapa kalau bukan kalamullah? Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengancam di dalam Al-Qur'an, ya, orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamul bashar. Nah, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mudatsir, in hadza illa qaulul bashar. Orang yang mengatakan bahwasanya ini Al-Qur'an adalah qaulul bashar, perkataan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam sa'uslihi saqar, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka as-saqar. Bahaya. Dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamul bashar. Itu konsekuensinya kalau dia mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, berarti kalam selain Allah, kalamnya makhluk. Ma'an al-Qur'an huwal aslul awal min usulil adillah. Padahal Al-Qur'an itu merupakan pokok pertama dari pokok-pokok pengambilan dalil. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Nah, Muroja ini ada berapa? Aqil. Usul min usulil adillah ada berapa? Hah? Pokok-pokok pengambilan dalil di dalam Islam ada berapa? Aqil, fadol. Hah. Abdullah. Hah. Gak nyatet mainan di situ. Ikhwan. Ada berapa? Ada berapa? Empat. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat baik, ahsantum barakallahu fikum. Baik, jangan mainan ya. Awas loh. Ada CCTV di belakang. Baik. Maka ini ya, Al-Qur'an merupakan aslul awal min usulil adillah. Fa idza kana laisa kalamullah, kalau Al-Qur'an itu dikatakan bukan kalamullah, fa kaifa yustadallu bih? Bagaimana itu dijadikan dalil kalau bukan kalamullah? Wa hiya dasisatun yahudiyah. Dan ini merupakan sesuatu yang disusupkan dari orang-orang Yahudi. Ini ya. Karena Jahmiyah itu asal-usul pemikirannya adalah dari orang Yahudi. Kalau kita lihat disebutkan oleh para ulama tentang silsilah sanad ilmunya Jahmiyah, itu Jahmiyah yang dipopulerkan oleh Jahm bin Sofwan dia mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham yang disebutkan dia mati disembelih oleh khalifah pada waktu itu, disembelih ketika hari raya kurban, ya, manusia pada motong hewan kurban, maka khalifah menyembelih Ja'ad bin Dirham sebagai kurbannya, ya. Nah, katanya apa? Dhahu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudhahin Ja'ad bin Dirham. Sila menyembelihlah kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban-kurban kalian, karena sungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya. Nah, walaupun kisah ini dalam sanadnya ada kelemahan, tapi disebutkan oleh para ulama. Ya, Ja'ad bin Dirham itu mengambil ilmu dari Aban bin Sam'an, sementara Aban bin Sam'an itu mengambil ilmu dari Talut. Nah, Talut ini adalah anak dari Labid bin A'som, atau cucunya Labid bin A'som, cucu dari anak perempuannya Labid bin A'som, seorang wanita yang, atau seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Labid bin A'som. Jadi silsilahnya Yahudi. Memang orang Yahudi ini subhanallah, ya, sumber kerusakan yang ada di muka bumi ini banyak dari orang-orang Yahudi. Baik kerusakan dalam perkara dunia, terlebih kerusakan dalam perkara agama. Ya, bagaimana kita melihat kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat, itu ada campur tangan orang-orang Yahudi. Ya, kita mengetahui bagaimana Syiah Rafidhah asal-usulnya dari siapa? Abdullah bin Saba al-Yahud, yang dia menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Ya, jadi Yahudi ini sumber kerusakan. Hati-hati. Maka kata beliau di sini, ini merupakan dasi satu Yahudiyah, sesuatu yang disusupkan, sesuatu yang disusupkan dari orang Yahudi. Lianna asla madhabil Jahmiyah ma'khudun anil Yahud, karena asal dari madhab Jahmiyah itu diambil dari orang-orang Yahud, ya, dari orang-orang Yahudi. Kama dzakara Syekhul Islam rahimahullahu taala fi risalatil Hamawiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah di dalam risalah Hamawiyah, ya, annahu ma'khudun 'anil Yahud, bahwasanya itu pemikiran Jahmiyah itu diambil dari orang-orang Yahudi. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Syahrastani di dalam kitab beliau Al-Milal wa Nihal, kitab yang menjelaskan tentang firqah-firqah sesat di dalam Islam. Walaysa hadza bi gharib 'alal yahud la'anahumullah, dan ini tidaklah asing, ya, tidak aneh, tidak heran bagi dari orang-orang Yahudi. Jadi kita tidak merasa heran kalau ini pemikiran muncul dari orang-orang Yahudi. La'anahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, alladzi harrafu kalamullah wa baddalu wa ghayyaru, yang mana mereka mentahrif, ya, mentahrif kalamullah. Nah, mengganti kalamullah, mereka ganti dan mereka ubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fahadhihi dasisatun minal yahudi liyubtilul qur'an alladhi biaidil muslimin fahadha madhabun khobith. Maka ini merupakan dasisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dalam rangka untuk membatalkan Al-Quranul Karim yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Fahadha madhabun khobith, maka ini merupakan madhab yang jelek, yang buruk. Walihada in barral a'immatu ila raddih wa ibtalih, oleh karena itu para a'immah, para imam-imam kaum muslimin, para ulama, mereka pun bangkit. Bangkit, mereka tampil dalam rangka membantah akidah ini, akidah Jahmiyah. Mereka bangkit, ya, menulis dengan ilmu-ilmu mereka dalam rangka membantah keyakinan ini, sehingga terselamatkanlah umat dari kesesatan-kesesatan yang muncul ini. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan, menganugerahkan di tengah-tengah kita, tengah-tengah umat, seorang ulama dari masa ke masa yang membimbing umat ya, dari jalan kesesatan menuju jalan petunjuk. Wa bayani annahu zaifun madsus, dan para ulama mereka menjelaskan bahwasanya pemikiran tersebut, pemikiran Jahmiyah, itu merupakan pemikiran menyimpang yang disusupkan. Amma man yaqul, adapun orang yang mengatakan, nah ini, inna mas'alatal qaul bil khalqil Qur'an la tahtaju ila hadzal ihtimam. Ini perkataan sebagian. Adapun orang yang mengatakan sesungguhnya permasalahan tentang orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk itu tidak terlalu penting, tidak butuh untuk mendapat perhatian seperti ini. Jadi enggak perlu dibahas, enggak perlu dijelaskan di tengah-tengah umat ya, dalam permasalahan kita enggak perlu, kata mereka. Kenapa? Li'annaha min fudulil kalam, karena ini merupakan bentuk fudulil kalam. Fudulil kalam maksudnya perkataan atau pembicaraan yang berlebihan yang tidak ada faedahnya. Ini namanya fudulil kalam. Ya, ini perkataan mereka. Kama yaqulu ba'dul mukhadzilin atau mukhadzilin minal kuttabil mu'assirin. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mutakhallitin ya, orang-orang Volvo. Jangan mainan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ya, orang-orang yang para mukhadzilin, orang-orang yang suka menggembosi, memberikan kerancuan dari kalangan al-kuttab, penulis-penulis mu'asirin ya, penulis-penulis masa kini, para pemikir. Biasanya ini banyak dari ikhwanul muslimin. Gak penting bahas permasalahan akidah seperti ini, gak penting. Umat gak butuh ini, umat ya, ini akan menimbulkan perpecahan. Ya, kalian masih membahas Al-Quran kalamullah sementara orang-orang barat sudah sampai ke bulan, ini kata mereka ya, padahal dusta. Siapa yang pernah sampai menginjakkan kakinya ke bulan? Dusta, bohong ya. Naam. Wa man yatasamma bil ilmi fa hadza qaulun batil. Demikian pula orang yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang berilmu yang mengatakan perkataan ini, maka kata Syekh, fa hadza qaulun batil, maka ini merupakan perkataan yang batil. Wa hadza tahwinun min mas'alatil khatirah la yanbaghi tasahulu fiha, maka ini merupakan bentuk peremehan terhadap permasalahan yang sangat berbahaya, yang tidak pantas untuk seorang bermudah-mudahan dalam meremehkan permasalahan ini. Falaisa hiya min fudulil kalam, maka ini bukan merupakan bentuk fudulil kalam, bukan bentuk perkataan atau pembahasan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Ya. Maka hati-hati. Pada zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan umat, mengalihkan perhatian umat terhadap permasalahan-permasalahan akidah dan permasalahan agama secara umum. Ya. Mereka berusaha dengan memberikan apa, menggembosi bahwasanya umat Islam ini umat yang tertinggal ya, jauh dari kemajuan, tertinggal. Nah, kalah dengan orang-orang barat misalnya. Nah, ini hati-hati. Jangan tergiur, jangan terkecoh ya. Hendaknya kita merasa mulia dengan agama kita dan akidah kita, dengan manhaj kita merasa mulia. Nah, jangan tergiur dengan pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh mereka, orang-orang kufar dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.